السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-108, masih di edisi khusus membahas tentang hukum seputar asyam atau puasa. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, sudah kita bacakan penjelasan beliau bahwasanya orang-orang yang melakukan safar, yaitu melakukan perjalanan jauh, menurut jumhurul ulama adalah sekitar 80 km, maka sudah boleh mengqasar salat, begitupun sudah boleh berpuasa. Walaupun nanti terjadi kajian atau diskusi di antara para ulama, mana yang lebih utama, apakah berbuka ketika sedang safar ataukah tetap berpuasa. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, pendapat yang mereka ambil adalah dikembalikan kepada kondisi orang yang berpuasa. Kalau dia merasa ringan berpuasa dan juga tidak ada madharat yang akan dia dapatkan seandainya dia safar dalam kondisi berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seandainya kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Tetapi apabila seseorang safar atau puasa dalam kondisi safar, itu akan mendatangkan madarat atau keburukan atas dirinya, maka dalam kondisi tersebut berbuka lebih utama. Berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita bacakan, di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah terjadi satu ketika ada seorang laki-laki yang safar, kemudian dia dalam kondisi berpuasa, lalu dia jatuh pingsan di mana manusia berkumpul untuk melihat kondisinya. Lalu Nabi bertanya, apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Lalu dikatakan kepada Nabi, dia berpuasa ya Rasulullah. Maka beliau berkata, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan bagian dari kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, di sini Nabi mencela orang-orang yang melakukan safar, ya, dan dia tetap berpuasa yang menyebabkan dia terkena madarat, ya, ditimpa keburukan, misalnya kelelahan, tidak bisa melanjutkan perjalanan, hilang konsentrasi ketika dia misalnya sedang mengendalikan kendaraan, itu tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi berkata, laisa minal bir as-sawmu fis safari, bukan bagian dari kebaikan melakukan safar, melakukan saum ketika sedang safar. Dan telah sahih bahwa Nabi pernah beliau berpuasa dalam kondisi safar, sebagaimana beberapa hadis yang sudah kita bacakan, hadis-hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan terakhir, kemarin kita bahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah bercerita, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami melakukan perjalanan jauh bersama Nabi. Falam yu'ib as-sha'imu 'alal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Begitupun sebaliknya, orang yang berbuka tidaklah mencela orang yang berpuasa. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan membaca hukum terkait dengan wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, apabila mereka tidak berpuasa, ya, apa yang wajib atas mereka? Atas wanita yang menyusui dan ibu hamil. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah maridon, orang yang sakit, au ala safarin, orang yang safar, lalu disebutkan juga wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang payah berat mengerjakan puasa maka membayar fidyah. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang berat atau tidak sanggup berpuasa adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak lagi sanggup berpuasa. Dan para ulama menjelaskan di antara mereka adalah orang-orang yang sakit yang sudah tidak lagi ada harapan kesembuhan. Lalu bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Mari kita lihat dan kita baca perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Au khafat murdi'un au hamilun ala anfusihima au waladaihima aftarata wa qadata." Orang yang menyusui dan orang yang sedang hamil, wanita menyusui dan wanita yang sedang hamil, apabila mereka khafat, takut, khawatir, ala anfusihima, atas diri mereka. Jadi mereka khawatir, orang menyusui misalnya, dia khawatir atas dirinya. Atau orang yang hamil, dia khawatir atas dirinya. Atau dia khawatir, mereka khawatir atas kondisi anak mereka. Maksudnya adalah, ibu menyusui misalnya, dia sanggup berpuasa. Tetapi dia khawatir atas kondisi anaknya. Kalau dia berpuasa, maka anaknya akan akan kekurangan air susu misalnya. Ya, karena dia sudah berpengalaman, ya, karena menyusui itu 2 tahun, dia sudah coba beberapa hari, ternyata anaknya menangis. Ya, karena kekurangan air susu. Begitupun seorang ibu yang sedang hamil, atas rekomendasi dokter mengatakan ibu janinnya lemah, ada baiknya ibu tidak berpuasa. Artinya dia barangkali sanggup berpuasa, tetapi dia khawatir atas kondisi janinnya. Berarti ini ada 2 kondisi. Ada hamil, ada menyusui. 2 kondisi ini terbagi lagi menjadi 2 kondisi. Kondisi di mana mereka tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya, itu 1. Yang sudah kita baca seperti itu. Kondisi yang kedua adalah di mana mereka tidak berpuasa karena khawatir atas anak mereka. Ini kondisi yang kedua. Walaupun nanti akan ada kondisi yang ketiga, di mana mereka tidak berpuasa karena khawatir atas diri mereka, dan di waktu yang sama mereka pun khawatir atas kondisi anak mereka. Itu dipisahkan oleh para ulama. Lalu bagaimana kalau kekhawatirannya hanya 1? Baik hamil atau menyusui, kekhawatirannya hanya 1. Misal kita katakan mereka khawatir atas diri mereka. Maka dalam kondisi ini, aftarata keduanya boleh berbuka wa qadata, dan keduanya wajib mengqadha. Ya. Jadi apabila ibu hamil dan ibu menyusui mereka tidak berpuasa dikarenakan khawatir atas dirinya, kalau dia berpuasa dia tidak akan sanggup. Ya. Seorang ibu menyusui misalnya, kalau dia menyusui dia akan merasakan lemah yang luar biasa. Atau seorang yang hamil dia tidak kuat karena dia muntah-muntah dan lain sebagainya, maka dalam kondisi ini mereka boleh berbuka dan mereka harus mengqadha, wajib mengqadha. Begitupun seandainya ibu hamil dan menyusui khawatir atas anaknya, artinya mereka tidak khawatir atas diri mereka, mereka hanya khawatir dengan kondisi anaknya, baik anak yang disusui atau anak yang ada di dalam kandungan. Jadi dua orang ibu, yang satu menyusui, yang satu hamil, dua-duanya tidak khawatir atas diri mereka, tetapi mereka lebih khawatir atas kondisi anak mereka, baik yang di dalam kandungan ataupun yang sedang menyusui. Maka baik kondisi yang pertama, takut atas diri mereka sendiri, atau kondisi yang kedua, hanya takut dengan kondisi anak, di dalam dua kondisi ini mereka boleh berbuka puasa dan mereka wajib mengqadha. Ya, mereka wajib mengqadha. Walakin, akan tetapi kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tufidani atau tafdiyani, walakin tafdiyani, akan tetapi keduanya wajib membayar fidyah. Keduanya wajib membayar fidyah. Indal khawfi alal walad, saat mereka berbuka puasa dan mereka tidak sanggup berpuasa, dan di waktu yang sama mereka khawatir atas kondisi anaknya. Berarti ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah ketidaksanggupan berpuasa, ya, wanita hamil dan menyusui tidak sanggup berpuasa. Itu kekhawatiran yang pertama. Kekhawatiran yang kedua adalah mereka memikirkan kondisi anak mereka. Berarti ada dua sebab mereka tidak berpuasa. Satu adalah terkait dengan kondisi dirinya, dan di waktu yang sama terkait dengan kondisi anak mereka. Maka dalam kondisi ini, tafdiyani indal khawfi alal walad, keduanya wajib juga membayar fidyah. Artinya kewajibannya menjadi dua. Ada kondisi di mana kewajibannya hanya satu, yaitu qadha, yaitu ketika mereka khawatir atas diri mereka saja atau khawatir atas anak mereka saja, itu wajib qadha saja. Dan apabila mereka khawatir atas diri mereka, artinya tidak bisa berpuasa, dan di waktu yang sama khawatir dengan kondisi si anak, selain mereka wajib mengqadha, mereka pun wajib membayar fidyah. Likulli yaumin muddan, setiap harinya satu mud. Ya, satu mud itu setara dengan seperempat sok. Satu sok itu setara dengan beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Kalau beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilo, itu ukurannya satu sok. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai satu mud? Berarti satu sok yang dalam ukuran kilo 2,5 kilo dibagi 4. Karena memang satu sok setara dengan 4 mud. Dan fidyah bagi mereka adalah satu mud. Berarti 2,5 kilo dibagi 4. Sekitar 6 ons, ya. Sebagian ulama menghitung 7 ons. Ya, dalam beberapa kitab dijelaskan 7 ons atau 6 ons. Artinya kalau kita ambil 7 misalnya, itu dikali berapa jumlah tidak berpuasa, misalnya 30, maka muncul angka 21 kilo. Muncul angka fidyahnya 21 kilo. Walaupun permasalahan ini tentunya permasalahan yang diperdebatkan hebat oleh para ulama. Ada yang memahami hanya wajib qadha saja, dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Karena kata Imam Abu Hanifah, wanita hamil dan menyusui kondisinya paling cocok disamakan dengan kondisi orang yang sakit atau musafir. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar, maka gantilah di hari yang lain. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang mengatakan wajib qadha dan fidyah, ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Kalau Abu Hanifah total hanya qadha saja, tidak ada fidyah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, itu kewajibannya dua. Selain mengqadha, tapi bisa juga dia wajib fidyah apabila dia khawatir dengan kondisi anaknya. Dan pendapat yang ketiga, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat Nabi, yaitu cukup membayar fidyah saja. Ya, cukup membayar fidyah saja. Dan ini perdebatannya panjang di kalangan para ulama, ya, perdebatannya panjang. Ya, banyak ulama kontemporer yang hanya mengambil pendapat qadha saja. Ya, para ulama-ulama kontemporer banyak yang mereka mengambil qadha saja. Karena memang secara kondisi wanita hamil dan menyusui lebih mirip pada kondisi apa? Musafir dan kondisi orang yang sakit yang ada harapan kesembuhan. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan poin ini. Beliau berkata, wadalla ala jawazil fitr lil hamil wal murdi'. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui boleh berbuka puasa, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari hadis Anas Ibn Malik, ya, Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a anil musafir as-sawma wa syatra as-salah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang musafir untuk mengqasar salat dan untuk berbuka puasa. Jadi Allah telah memberikan keringanan bagi musafir dua. Satu, mengqasar salat, itu diperbolehkan. Yang kedua adalah berbuka puasa, artinya tidak berpuasa. Wa 'alal hubla wal murdi' as-sauma. Dan Allah memberikan keringanan atas orang-orang yang hamil, wanita-wanita yang hamil, ya, dan juga wanita-wanita yang menyusui as-sauma, ya, mereka boleh tidak berpuasa. Jadi ini hadis riwayat tadi siapa? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan ketika mengomentari hadis ini, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, haditsun hasan. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan, kita bisa pakai sebagai dalil. Begitupun di antara dalil yang mereka pakai adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, ya, mereka membayar fidyah. Ibnu Abbas berkata, asbatat lil hubla wal murdi. Ayat ini valid, hukumnya berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Ayat ini kata Ibnu Abbas adalah ayat untuk salah satunya untuk wanita hamil dan menyusui. Dalam riwayat Ibnu Abbas berkata ini untuk kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak lagi sanggup berpuasa. Lalu dikatakan di sini wa fi riwayatin, di sini beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas berkata, aftarata wa at'amata. Aftarata wa at'amata. Mereka berbuka dan memberi makan. Kalau kita lihat secara teksnya tidak ada penyebutan kata qadha. Ya, tidak ada penyebutan kata qadha, tapi Ibnu Abbas berkata aftarata wa at'amata. Mereka boleh berbuka kemudian mereka at'amata, membayar fidyah, ya. Tetapi dipahami oleh para ulama, misalnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak disebutkannya kata qadha karena sudah dimaklumi saat itu bahwa yang namanya wanita wajib mengqadha. Hanya saja ada tambahan hukum, yaitu wajib juga mereka membayar fidyah. Ini pendapat para ulama. Jadi kalau kita simpulkan, para pemirsa Niaga TV, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu adalah wajib mengqadha. Itu mayoritas ulama. Bisa dikatakan imam yang empat, itu mereka berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha. Hanya saja perdebatan mereka, apakah ada beban yang lain seperti fidyah atau tidak. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ada, yaitu dalam kondisi mereka khawatir dengan kondisi anak-anak mereka. Tapi kalau pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan Abdullah Ibni Umar, bahwa mereka cukup membayar fidyah saja. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan pembahasannya. Wala yajibu shaumu ramadhana illa bi ru'yatil hilal. Ya, tidak wajib berpuasa Ramadan kecuali dengan terlihatnya hilal. Ya, jadi berpuasa itu adalah dengan terlihatnya hilal. Hilal tentunya bulan sabit, ya, bulan muda, awal bulan yang menandai awal, ya, awal bulan. Jadi puasa tidak diwajibkan kecuali dengan ru'yatul hilal, terlihatnya hilal. Fa in gumma wajaba istikmalu Sya'bana salasin. Dan seandainya hilal tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila hilal tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gambarannya, para pemirsa Niaga TV, ru'yatul hilal itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Karena bulan Islam antara 29 atau 30. Ada kemungkinan setelah tanggal 29 itu tanggal 30. Karena maksimal bulan Islam 30 hari. Tapi ada kemungkinan juga setelah tanggal 29 itu tanggal 1. Oleh karenanya yang namanya Ru'yatul Hilal selalu dilakukan di tanggal 29. Karena minimal 29 hari, maksimal 30 hari jumlah hari dalam kalender Islam. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Artinya di tanggal 29 kita melihat hilal, besoknya kita berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal, misalnya di tanggal 29 Ramadan, fa'aftiru, maka berbukalah. Tetapi kalau kalian tidak melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan di sini jelas, ya, bahwa awal dan akhir Ramadan itu ditentukan dengan melakukan observasi hilal atau pemantauan hilal, ru'yatul hilal, ya. Lalu dikatakan di sini, fa in gumma wajaba istikmalu Sya'bana 30. Apabila tidak terlihat itu hilal, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Summa yasumun. Baru setelah itu esok harinya berpuasa. Ya, jadi kalau tanggal 29 hilal tidak terlihat, maka esok harinya dihitung tanggal 30, lusa baru kita berpuasa. Fa in ru'ya naharan fa huwa lilailatil mustaqbalah. Lalu bagaimana, ya, kalau tanggal 29 tidak terlihat? besoknya tanggal 30 siang terlihat hilalnya, tipis. Terlihat hilalnya tipis. Apakah artinya hari itu tanggal 1? Apakah artinya kita telah salah menghitung atau telah salah menetapkan? Maka dikatakan, maka dia hilal itu adalah lilailatil mustaqbalah, untuk hari esok. Jadi kalau siang-siang ya terlihat hilal, Masya Allah hilalnya terlihat. Ini tanggal 30 kok ada hilal bulan baru. Oh berarti itu hilal untuk esok hari. Ya hilal untuk esok hari. Tapi lain cerita, ini sudah kita bahas kemarin. Lain cerita kalau kita ya terlambat mendapatkan informasi. Kita sangka tanggal 30, ya, ternyata tanggal 1 Ramadan. Dan kita baru dapat informasi yang valid, itu jam 10 siang. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kita bahas kemarin. Kita wajib menahan, tidak makan dan minum sampai maghrib, dan nanti kita wajib mengqada setelah Ramadan. Tapi kalau kasus ini lain, kita sudah tahu hilal tidak terlihat. Lalu di tanggal 30 terlihat ada semacam hilal di langit, bulan sabit. Maka itu adalah hilal untuk hari esok, bukan hilal untuk tanggal 1 Ramadan. Dikatakan di sini dalilnya kata beliau adalah diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal ahillata ba'duha a'zamu min ba'din." Hilal itu yang sebagian lebih besar dari sebagian. Artinya kadang besar, ukurannya berbeda-beda. Fa'idha ra'aitumul hilala min awalin nahar falatuftiru. Apabila kalian melihat hilal di awal siang, ya di pagi hari kelihatan hilal, maka janganlah kalian berbuka. Hatta yashhada syahidani annahuma ra'ayahu bil amsi. Sampai ada dua orang yang bersaksi bahwa kemarin dia sudah melihat hilal tersebut. Artinya itu dihitung untuk hilal esok, bukan hilal hari itu. Kecuali kalau ada dua orang yang bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal. Jelas para pemirsa Niaga TV, misalnya kita di tanggal 30 Ramadan, misalnya kita berada di tanggal 30 Ramadan, tahu-tahu pagi-pagi kelihatan hilal. Jangan berbuka, jangan anggap itu tanggal 1 Syawal. Ya, kecuali kalau ada dua orang saksi yang mengatakan kemarin mereka sudah melihat hilal, maka saat itulah kita berbuka. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Rabbi zidni ilma. Bagian tipe MSP 1200C dari Maxipek. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin jahit karung tipe MSP JK99. Menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah. Hasil jahitan karung lebih rapih, kuat dan berkualitas. Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung. Desain minimalis dan elegan. Cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry. Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 nidal per menit. Desain kompak mendukung penggunaan secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dumpling skin tipe MKS KLS96 dari Maksindo. Untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya, cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu, memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdosa jika kita melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi dan sahabat? Tergantung dalam masalah apa. Kalau dalam masalah dunia, ya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau masalah dunia, ya silahkan kita berinovasi, berkreasi, ya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, silahkan. Tapi dalam masalah ibadah, harus dipahami bahwa agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari rasul, ambillah. Yang dilarang, tinggalkanlah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari ajaran agama ma lam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dengan perkara yang dibuat-buat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi menunggu umatnya di telaga. Lalu tiba-tiba ada manusia yang datang. Nabi tahu itu umatnya. Ketika Nabi ingin memberikan minum, dilarang. Lalu Nabi berkata, kenapa mereka umatku? Maka dikatakan, innaka la tadri ma baddalu wa ghayyaru. Engkau tidak tahu apa yang mereka ganti-ganti dan apa yang mereka ubah-ubah dari ajaranmu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, celakalah, merugilah orang-orang yang mengubah-ubah ajaranku. Bukankah ini ancaman? Ya, oleh karenanya ini ancaman. Ya, seorang muslim komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Itulah menggambar makhluk yang bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa. Iya. Ada yang tidak baca ya. Bagaimana, Pak? Ada beda pendapat yang menggambar makhluk yang bernyawa. apakah ada beda pendapat terkait dengan menggambar makhluk yang bernyawa, begitu? Iya. Baik, itu saja pertanyaan Bapak. Saya pernah dengar, istilah ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan menggambar, Pak? Iya, saya ingin tahu hujah yang memperbolehkan. Baik. Ya, itu saja. Baik. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab ya. Kalau terkait dengan menggambar, yang saya tahu tidak diperbolehkan. Yang diperdebatkan lebih kepada masalah memajang. Ya, memajang foto. Yang saya tahu yang diperdebatkan itu masalah memajang. Nanti akan kita baca dalilnya. Adapun masalah menggambar, hadisnya banyak. Ya, dan itu pernah kita bahas dulu di dalam rubrik noda-noda hitam ya. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat rupa. Ya, orang-orang para penggambar, musawwirin. Ya, para pelukis wajah. Ya, gambar makhluk yang bernyawa. Itu yang saya tahu dilarang oleh para ulama, ya. Tetapi yang diperdebatkan adalah masalah nanti memajang fotonya. Ya, memajang foto itu yang diperdebatkan. Misalnya ya, ada yang melarang memajang foto berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Ini dalil yang melarang. Adapun dalil yang berpendapat boleh adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Ubaidillah bin Abdillah bahwasanya ia pernah masuk ke dalam rumah Abu Thalhah Al-Ansari, sahabat Nabi, untuk menjenguknya. Dan ia mendapati di dalam rumah telah ada Sahal ibni Hunayf. Sahal ibni Hunayf juga sahabat Nabi. Abu Thalhah kemudian memerintahkan seseorang untuk menarik permadani yang ada di bawahnya. Sehingga Sahal bertanya kenapa? Sehingga Sahal bin Hunayf bertanya, kenapa kok itu tikarnya ditarik kenapa? Bertanya kepada Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah menjawab, karena di dalamnya terdapat gambar dan Rasulullah SAW bersabda dalam masalah tersebut, sebagaimana engkau telah ketahui, artinya Rasul melarang gambar. Maka Sahal ibni Hunayf berkata, bukankah beliau mengatakan kecuali gambar yang ada di kain? Abu Thalhah menjawab, benar, namun hal ini lebih membuat hatiku nyaman. Jadi Thalhah berkata, benar, aku tahu itu kecuali gambar yang di kain, artinya yang dua dimensi. Hanya saja aku lebih tenang apabila gambar itu dilipat. Ini menjadi sebab perdebatan di kalangan para ulama. Ya, ini menjadi sebab perdebatan di kalangan para ulama. Tapi itu kita lihat lebih kepada masalah memajang, ya, memajang. Walaupun ada yang membawa hadis ini kepada perdebatan yang lebih jauh, yaitu boleh atau tidak menggambar, melukis, ya. Walaupun kalau kita lihat dalil yang melarang itu sangat jelas, bahkan hadis-hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah tadi ya, masih tersambung. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Saifullah. Pak Ustaz, mau bertanya Pak Ustaz tentang, maaf berdua tema nih Pak Ustaz. Baik. Tentang ini Pak Ustaz, rukun khutbah nih Pak Ustaz, tentang khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat? Kan, iya. Katanya pernah ngedengar nih Pak Ustaz bahwa mewasiatkan memberikan kesan meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu rukun khutbah katanya Pak Ustaz. Apakah itu benar Pak Ustaz? Berwasiat takwa itu adalah rukun dari khutbah, baik. Iya, ketakwaan dan keimanan gitu baik. Pak Ustaz. Baik. Ya, dan yang keduanya Pak Ustaz, apakah sah khutbahnya Pak Ustaz apabila seorang khatib hanya mewasiatkan ketakwaan aja Pak Ustaz. Marilah kita tingkatkan ketakwaan aja, tidak mewasiatkan keimanan, meningkatkan keimanan Pak Ustaz. Artinya apakah sah khutbahnya? Iya Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dan Pak Makhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah pembahasan ini akan kita bahas pada waktunya. Kita kemarin terakhir membahas, sudah sampai pada bab, sudah kita selesaikan semua pembahasan rukun-rukun sholat. Insya Allah nanti akan kita ketemukan bab namanya bab sholat Jumat. Insya Allah nanti setelah bab puasa selesai, kita kembali lagi ke bab sholat. Ini saya bacakan di sini, Arkanu al-khutbah khamsatun. Rukun khutbah menurut mazhab Imam Syafi'i ada lima. Ya, yang pertama adalah dikatakan oleh beliau membaca alhamdulillah, itu satu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji Allah dengan lapas yang bebas, boleh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu boleh. Ya, atau lapas-lapas yang lain yang isinya pujian. Satu. Yang kedua, wassalatu ala rasulillah, bersolawat kepada rasul. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sampai akhir, bersolawat kepada nabi dengan solawat yang biasa kita baca. Yang ketiga adalah wal wasiatu bitaqwallah, berwasiat takwa kepada Allah. Wasiat takwa, ya. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Atau dengan bahasa Indonesia, wahai kaum muslimin, khatib berwasiat agar senantiasa bertakwa. Itu yang ketiga. Ya. Dan ini dilakukan di dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, alhamdulillah, solawat dan wasiat takwa itu dilakukan baik di khutbah pertama, khutbah kedua. Lalu dikatakan di sini oleh beliau tidak harus berwasiat dengan ucapan wasiat. Ya, atau tidak harus dengan ucapan bertakwalah kepada Allah, tapi boleh juga taatilah Allah dan Rasulnya, itu diperbolehkan. Ya. Yang keempat rukunnya adalah qiraatu ayatin fi ihdahima. Kan kita khutbah dua kali, salah satunya harus ada ayat yang dibaca. Boleh ayat misalnya ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, atau ayat yang lain. Ya ayuhan nasu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima adalah addu'a ulil mu'minin fitsaniyah. Doa untuk orang-orang yang beriman di rakaat yang kedua. Walaupun doanya pendek, Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat, itu sudah dianggap sebagai doa. Berarti lima. Memuji Allah, berselawat kepada nabi, wasiat takwa, membaca ayat di salah satu dari khutbah tersebut, lalu ditutup dengan salam. Kalau lima hal ini terpenuhi, selesai khutbah. Artinya sah. Ya, Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai doa anak atau orang tua yang tidak sholat kepada orang tua atau anak yang sudah meninggal? Tidak sholat ya, artinya yang berdoa itu tidak sholat. Bagaimana dia doa iya tapi sholat tidak? Kapan dia berdoanya? Ya, umumnya kita berdoa ya sebelum sholat, antara azan dan iqomah, ketika sujud, sebelum salam, setelah sholat. Kalau ini tidak. Ya, sholat tidak, tapi berdoa iya. Nah, itu dikembalikan kepada masalah tadi, apa namanya, masalah yang sudah sering kita bahas ya. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Para ulama, menurut pendapat yang paling kuat, para ulama ahli tahqiq mengatakan, meninggalkan sholat terbagi menjadi dua. Ada meninggalkan secara keseluruhan, ya ada meninggalkan sebagian. Kalau meninggalkan secara keseluruhan tidak sholat sama sekali, keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkannya dalam pengertian bolong-bolong, itu dia masih dianggap sebagai muslim, tetapi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ya, oleh karenanya dia terancam jatuh kepada kekafiran. Tapi dia masih muslim selama dia tidak total meninggalkan sholat. Ya. Artinya ya, kalau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka ya tidak ada manfaatnya dia berdoa. Ya, tidak ada manfaatnya dia berdoa. Tapi kalau bolong-bolong ya, dia berdoa ya, dia masih muslim. Dia masih muslim. Ya, tetapi dia sudah melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar godaan terbesar orang beriman adalah bisikan setan untuk memalingkan kita dari Allah, misalnya ragu terhadap Allah dan lain-lain? Allah alam bisawab. Kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, godaan terbesar bagi umat ini adalah dunia. Ya, Nabi berkata, yang paling aku khawatirkan atas kalian bukan fitnahnya Dajjal, tetapi ketika dunia Allah bukakan untuk kalian sehingga kalian saling berlomba-lomba mendapatkannya lalu kalian binasa. Dalam riwayat dikatakan wanita, ya, wanita itu fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh umat ini sebagaimana telah dihadapi oleh Bani Israel, kata Nabi. Ya, artinya wanita itu harus kita jaga baik-baik, kita didik dengan sebaik mungkin, karena mereka adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak. Apabila mereka rusak, mereka tidak terkendali, akhlak mereka tidak terjaga, maka rusaklah umat ini. Ya. Jadi itu dua hal yang dikhawatirkan oleh Nabi dalam hadis. Ya. Adapun setan, Allah katakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu sebenarnya lemah. Sebenarnya ya, lemah. Lalu gimana Ustaz, banyak orang yang tergoda setan? Ya berarti saking lemahnya imannya di hati, dia masih kegoda. Ya. Tapi kalau orang-orang yang apa namanya, yang berilmu, yang beramal soleh, insya Allah dia dijauhkan oleh Allah dari godaan setan. Walaupun tetap saja godaan itu ada. Ya, tetapi yang lebih besar adalah apa, dunia dan tadi wanita. Allah alam bissawab. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah. Amin. Izin bertanya, di tempat kami biasanya kalau menyambut bulan Syakban ada kebiasaan sedekah ruah. Sa'banan di situ tersedia hidangan untuk dimakan, tapi di situ ada bacaan Yasin bersama dan kirim surat Al-Fatihah kepada yang telah meninggal. Yang anda tanyakan, bagaimana sikap kita? Apakah kita datang setelah ritualnya dikarenakan melaksanakannya keluarga kita, atau kita tidak datang sama sekali? Allah alam bisawab. Ya, yang tadi kita awal ini ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama, ya, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya, kita diwajibkan mengikuti Nabi. Kalau ada orang yang melakukan ritual-ritual seperti itu, kita tanya, yang diikuti siapa? Apakah Nabi? Bukan. Para sahabat? Bukan juga. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad? Bukan juga. Lalu siapa yang kita jadikan teladan? Siapa yang kita ikuti kalau bukan mereka? Oleh karenanya, kalau penanya yakin itu tidak ada contohnya baik dari Nabi dan para sahabat, tidak juga imam-imam yang datang kemudian, ya tidak bisa kita datang ke situ. Ya tidak perlu kita datang ke tempat tersebut. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Muzakkar di Sumatera Barat, Ustaz. Baik, silakan Pak Muzakkar. Ada tanya apa itu Ustaz? Tambahan daripada saudara bertanya dulu tentang rukun khutbah itu, Ustaz. Saya ragu, Ustaz, bagaimana dua kalimat syahadat, apakah itu termasuk rukun atau tidak? Baik, atau imam siapa yang mengatakan dua kalimat syahadat itu rukun dari khutbah? Baik. Apa ketahu saya, Ustaz, dua kalimat syahadat itu rukun? Ada yang mengatakan dua kali syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rukun saya rasa bukan ya. Tetapi ada apa namanya dalil, pernah kita baca itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mengucapkan dua kalimat ketika kita membahas matan Abi Syuja. Ya, membaca dua kalimat syahadat itu hendaknya dibaca ketika kita sedang khutbah. Ya, dibaca. Ada riwayat, tapi kalau rukun di mazhab Syafi'i dia tidak dianggap rukun. Rukunnya tadi adalah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, wasiat takwa, lalu membaca ayat walaupun hanya satu ayat di salah satu khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang ketiga, yang kelima adalah tadi berdoa untuk kaum muslimin. Adapun syahadat, yang saya tahu dia tidak masuk ke dalam rukun khutbah, walaupun dia dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi untuk dibaca ketika kita khutbah. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah ibarik fiik, silahkan. Ini Ustaz tentang puasa di pertengahan bulan Syaban ini, Ustaz. Sekarang kan sama dengan Yaumul Bid begitu ya Ustaz. Baik. Jadi kalau yang berpuasa itu sebagian kelompok yang lain puasanya yang sekarang ini ya Ustaz. Kalau yang biasa yang mulbit puasanya mungkin hari besok insya Allah Ustaz. Baik. Apakah sah yang puasanya seperti ini ya Ustaz hingga sampai tanggal 15 Sya'ban itu Ustaz? Baik, apakah masih boleh puasa hari ini sampai tanggal 15 Sya'ban? Iya Ustaz, apakah sah puasanya puasanya yang setahun sekali daripada yang setiap bulan sekali itu Ustaz? Apakah sah puasanya itu sampai tanggal 15 tiba itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bacakan beberapa hadis terkait dengan kebiasaan Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada hadis Usamah bin Zaid, riwayat Imam An-Nasa'i, bahwa beliau ketika ditanya kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban, maka Nabi berkata, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang ada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Fihi turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin, kata Nabi. Di bulan inilah amal-amal manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku senang saat amalku diangkat ke sisi Allah, aku dalam kondisi puasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, bahwa Nabi tidak pernah berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat dikatakan, Ibnu Abbas berkata, tidak pernah Nabi menyempurnakan puasa kecuali bulan Ramadan. Artinya hadis-hadis ini kalau kita kumpulkan, kita boleh ambil kesimpulan bahwa Nabi berpuasa di mayoritas hari. Jadi mayoritas hari di bulan Sya'ban, kalau bulan Sya'ban itu 30 hari, mayoritas harinya Nabi berpuasa. Entah itu 20 atau 25, yang pasti mayoritas hari-harinya Nabi gunakan untuk berpuasa. Lalu bagaimana Ustaz, sebelum Sya'ban dia gak biasa puasa, tiba-tiba dia rajin puasa di bulan Sya'ban, tidak masalah. Yang terlarang nanti adalah tanggal apabila Sya'ban tinggal 2 atau 1 hari. Jadi kalau Sya'ban tinggal 1 atau 2 hari, yang enggak biasa puasa enggak boleh pusat puasa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddama Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, illa rajulun yasumu sauman falyasumhu. Kecuali bagi yang biasa berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa. Artinya bagi yang gak biasa berpuasa, kalau Sya'ban tinggal 2 hari, artinya 2 hari lagi Ramadan datang, maka tidak boleh lagi dia berpuasa. Tapi kalau ke belakangnya, boleh. Walaupun nanti para ulama beda pendapat terkait dengan apa hukumnya berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Itu di mazhab Imam Syafi'i makruh. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis yang tadi kita baca, hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Misal kita punya grup keluarga, kemudian ada salah satu keluarga mengatakan lewat SMS, nanti tanggal 13 Maret misalnya sudah 3 tahun ibunya meninggal. Lalu yang lain menjawab Al-Fatihah untuk yang meninggal. Apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam bishawab ya. Sebagaimana sudah sering juga ini kita bahas, bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal. Artinya perdebatannya lebih umum dari surat Al-Fatihah. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, yang diperdebatkan bukan hukum mengirimkan Al-Fatihah, tapi hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Dan di sini umum, mau Al-Baqarah, mau Ali Imran, itu khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang masyhur terkenal dari Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ya, dalam surat An-Najm, itu Ibnu Katsir mengatakan Imam Syafi'i berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Quran apabila diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Berdalil dengan firman Allah surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain seperti Imam Ahmad misalnya, dan diikuti oleh para ulama di mazhab beliau, itu berpendapat sampai. Yaitu berpendapat sampai. Tapi itu umum terkait dengan Al-Quran, bukan khusus terkait dengan apa namanya suratul Fatihah. Walaupun kalau kita tanya kepada orang-orang yang biasa melakukan itu, mereka akan menjawab bahwa Fatihah adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Itu alasan mereka. Ya, walaupun yang sering kita katakan bahwa ibadah itu ya tauqifiyah, apa yang datang dari Nabi yaitu yang kita kerjakan. Ya, artinya kita tidak menghususkan ayat tertentu, ya kecuali kita memiliki dasar ya. Walaupun sekali lagi tadi ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, ya antara yang membolehkan dengan tidak membolehkan. Yang membolehkan tentunya mereka katakan Al-Quran boleh dikirim ke orang yang sudah meninggal pahalanya. Itu pendapat Imam Ahmad, termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengambil pendapat Imam Ahmad ya. Artinya kalau kita katakan Quran pahalanya boleh dikirimkan untuk orang yang meninggal, konsekuensinya Fatihah bisa, karena dia ayat yang paling mulia di dalamnya. Itu konsekuensi hukumnya begitu. Kalau kita katakan Quran ini, kalau kita baca lalu kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal itu sampai, konsekuensinya Fatihah juga sampai karena dia bagian dari Al-Quran. Itu khilaf yang klasik di kalangan para ulama. Dan saya pernah menulis masalah ini ketika kuliah dulu ya. Kita disuruh dosen menulis apa karya tulis terkait dengan permasalahan ini, dan kita dapatkan memang dalil kedua belah pihak sangat kuat kedua-duanya, dan saya cenderung mengatakan sampai ya selama tidak ada kehususan, artinya tidak perlu dibuat ritual khusus di hari tertentu berkumpul, itu tidak perlu. Tapi ya baca saja lalu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saya berdosa? Anak, soalnya anak saya perempuan 14 tahun masih tidur sama saya, dia tidak mau tidur sendiri. Dia dilarang, enggak boleh, Pak. Tidak boleh ya. Rasul berkata, "Wa farriqu bainahum fil mabaji." Kalau sudah usia 10 tahun itu dipisah. Ya dipisah, ya tidak boleh bersatu dengan orang tuanya atau dengan saudaranya, dipisah kasurnya. Walaupun satu kamar ya dipisah kasurnya. Tentunya banyak hikmahnya ya. Salah satunya adalah untuk menjaga sesuatu yang sifatnya privasi antara seorang suami dengan istri misalnya, lalu untuk juga menghindari apa namanya, apalagi usia sudah 14 tahun di zaman media seperti ini ya, di mana tayangan-tayangan di televisi banyak yang menjadikan anak-anak kita lebih cepat dewasa secara pemikiran karena dihidangkan dengan adegan-adegan yang membangkitkan syahwat dan lain sebagainya, ini bisa berbahaya. Ya oleh karenanya segera dipisahkan. Apakah orang yang punya penyakit lambung bila qada puasa rasanya lemah dan takut kambuh, bolehkah dengan bayar fidyah? Wallahul bisawab ya, kata para ulama ya, kalau sifatnya kekhawatiran itu tidak boleh. Yang saya pahami dari penjelasan kemarin, kalau sifatnya kekhawatiran itu tidak boleh. Artinya kalau kekhawatiran itu belum datang, tidak boleh. Ya ini kita kemarin sudah baca di penjelasan beliau, di mana beliau berkata, dikatakan di sini, kemarin sudah kita baca ya, bahwa orang-orang yang khawatir dia akan sakit, atau khawatir dia akan merasa berat, di sini dikatakan, wayubahul fitru, liman ghalabahul ju' wal atas bihaisu yakhshal halaku awil marad. Orang yang kehausan sangat, lapar sangat, boleh dia berbuka apabila dia khawatir akan celaka atau sakit. Walau tara'a fi asna'in nahar. Kalaupun itu muncul di tengah siang, artinya kalau itu belum muncul tidak boleh. Maka lebih baik menurut saya, karena sakitnya itu datang pergi, berpuasa dulu. Ketika nanti datang sakitnya berat, baru apa sakit rasa sakitnya berat baru kita batalkan. Tapi kalau masih sifatnya kekhawatiran, takut datang, takut tidak datang, kadang datang, kadang tidak datang, maka hukum asalnya wajib berpuasa. Allah a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini pertanyaan kemarin yang belum sempat kita bacakan. Bolehkah puasa 3 hari dalam 1 bulan tapi mengambil hari Senin dan hari Kamis? Apa itu dihitung ayyamul bid dari Abu Khairul di Tanjung Priuk? Allah alam bisawab, kalau bapak puasa Senin, lalu puasa Kamis, lalu puasa Senin, itu namanya puasa 3 hari. Ya, itu puasa 3 hari. Tapi bukan ayyamul bid, bukan pertengahan hari, tapi puasa 3 hari saja setiap bulan. Dan puasa 3 hari setiap bulan, kalau kita katakan pahala kebaikan itu dikali 10, maka 10 dikali 3. Maka jatuhnya menjadi 30. Maka siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, seolah-olah dia puasa 1 bulan. Kata Nabi seperti itu. Sama seperti puasa tanggal 6 Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu 6 dikali 10, 60. Ramadan 30 hari, 30 kali 10, 300. 300 tambah 60 menjadi 360. Begitupun kalau kita puasa minimal 3 hari di 1 bulan, ya kita dapat pahala 30 hari. Ya, dan itu tidak masalah dilaksanakan, ya, tidak ada larangan kita sebulan hanya puasa Senin, Kamis, Senin misalnya. Setelah itu kita enggak puasa. Ada larangan enggak? Enggak ada larangan juga. Allah alam bisawab. Ini barangkali pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun yang lalu kami bayar zakat mal bulan Januari 2022. Ada tambahan uang 10 juta. Apakah 10 juta dimasukkan dalam zakat Ramadan tahun ini? Iya, betul. Kalau dalam kurun Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang ada tambahan 10 juta, maka dihitung 2,5% ya, dari total harta yang dimiliki, dikeluarkan. Ya, dan siapa yang biasa mengeluarkannya di bulan Ramadan, ya rutin tiap Ramadan dia keluarkan. Jadi hitungannya Ramadan ke Ramadan. Allah alam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk di pagi hari ini, tapi karena waktu yang terbatas kita tidak sempat membacakan hari ini, tapi insyaallah esok hari dan lusa juga kita akan ketemu lagi, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk mengikhlaskan amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.